بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين. Ayat ke-6 sekarang. Kita alhamdulillah tadi sudah mengartikan ayat-ayat tersebut, dua ayat tersebut, dan insyaallah hari ini kita akan habiskan satu halaman setengah sampai halaman ke-17 insyaallah. Dan setelah itu jika waktunya masih ada, akan kita lanjutkan bulughul maram sebentar. Baik, halaman ke-16 paragraf yang di bawah yang terakhir. Halaman ke-16. Yukhbiru ta'ala annahu anna alladhina kafaru ay ittasafu bil kufr wa ansabahu bih. Yukhbiru ta'ala, yukhbiru Allah ta'ala, maksudnya di sini Allahnya di sini terhapuskan, entah disengaja atau mungkin saya salah menulisnya atau gimana. Yukhbiru Allah ta'ala anna alladhina kafaru, bahwasanya orang-orang yang kafir, ay ittasafu bil kufr, yaitu yang tersifatkan atau bersifat kufur, disifatkan dengan kufur. Wan sabahu bihi, insabahu insibah, itu insibah itu artinya warna celupan, semacam warna celupan, yaitu semacam jika andai ada gelas kemudian ada air dan air itu berwarna hitam, kemudian kita celupkan, kemudian membekaskan dan menjadi tabiat, tabiat cetakan. Begitu juga dengan ini, orang-orang yang bersifatkan dengan kekufuran. Tadi kekufuran apa artinya? Tertutupkan, secara bahasa tertutup. Dan lawan kata iman. Wan sobahu bihi, dan mereka tercelupkan dengan kekufuran tersebut, terwarnai dengan kekufuran. Wasara wasfan lahum laziman, wasara sara artinya menjadi, di sini yang menjadi apa? Kufur tersebut menjadi wasf, sifat lahum bagi mereka. Laziman, lazim itu harus, pasti, lazim. Jadi apa yang melekat pada mereka secara lazim, tersifati secara lazim. Lazim itu harus, ada pasti. La yarda'uhum anhu radi', tidak menghalangi mereka darinya penghalang. Radi' yarda'u menghalangi, anhu dari kekufuran. Radi' adalah penghalang. Berarti orang-orang yang kufur ini tidak ada yang bisa menghalangi mereka dari kekufuran. Tidak ada penghalang kekufuran bagi mereka. Dan berbeda dengan orang-orang yang beriman, ketika mereka mungkin terjatuh menuju perbuatan yang kufur, yang mengeluarkan dari keimanan, Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Wala yanja'u fihim wa'z, dan tidak ada efek guna fihim pada mereka wa'z, mau'izah, pesan atau nasihat atau peringatan. Innahum mustamiruna 'ala kufrihim, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang istimrar. Mustamir berarti berlanjut, terus menerus, konstan pada apa? Kufrihim, kekufuran mereka, tidak berubah. Sudah tersifatkan dengan kufur, tercelup pada kufur, menjadi sifatnya sebagai sifat yang lazim, yang harus, tidak ada penghalang menuju kekufuran, tidak ada gunanya dinasihati, maka mereka pun berterus pada kekufurannya. Fasawaun alaihim ma'andartahum, maka tidak ada bedanya, sama saja bagi mereka, atas mereka, baik kamu itu memberi peringatan pada mereka, am lam tunzirhum, ataupun kamu tidak memberi peringatan, la yu'minun, mereka itu tidak akan beriman. Itu sebagian orang kafir. Makanya kalau seorang muslim atau dai muslim itu berdakwah kepada keumuman orang kafir, akan ada di antara orang kafir yang sudah jelas di depan mereka itu huda, petunjuk, al-bayyinat. Bayyinat adalah bukti-bukti yang jelas nyata. Tapi mereka terus mengingkari. Nah, dengan ayat ini bisa menjadi penghibur bagi dai-dai yang mendapatkan ujian seperti itu. Karena Allah sudah memberitahu bahwasanya memang ada. Ini yang disifati untuk mereka ini yang mengingkari terus. Wa haqiqatul kufr, dan hakikat kekufuran adalah al-juhudu lima ja'a bihir rasulu. Al-juhudu lima ja'a bihir rasulu. Al-juhud artinya mengingkari, ingkar. Ingkar lima, li terhadap. Ma apa? Ja'a datang. Bihi dengannya rasul. Berarti kufur hakikatnya adalah mengingkari apa yang datang dari rasul, atau datang dengannya seorang rasul, Nabi Muhammad SAW. Ini maksudnya mengingkari secara global atau keseluruhan. Au jahada ba'dahu, jahada ba'dahu, mengingkari sebagiannya. Jadi bukan berarti kalau syarat untuk menjadi kafir harus mengingkari seluruhnya, tidak. Sebagian tidak apa-apa, mau kalau mau kafir. Bahkan satu poin pun bisa. Misalnya Rasulullah SAW mengabarkan misalnya tentang rukun iman atau apma huwal iman, al-imanu billah dan seterusnya sampai al-imanu bil qadar. Andai seseorang mengingkari keimanan terhadap qadar dan dia sengaja mengingkari, mengingkari jahat, jahat di sini berarti mengingkari, bukan mengingkari karena mengira-ngira atau salah memahami. Nah, ini kita tidak bisa memutlakan kekufuran kepada mereka. Tapi kalau sudah mengingkari dan sudah jelas padanya jahat, bahwasanya qadar itu tidak ada, manusia itu mereka menciptakan perbuatannya sendiri, tidak diciptakan oleh Allah, maka ini merupakan pengingkaran yang bersifat kufur akbar. Karena apa? Sudah jelas-jelas meruntuhkan salah satu asas keimanan. Gimana kalau misalnya orang mengingkari qadar, qadar, baik itu qadar terhadap manusia atau qadar terhadap semesta? Karena mengingkari qadar itu nanti ujung-ujungnya juga akan berakibat pada pemikiran yang juga rusak terus-menerus, karena akan melahirkan pemikiran-pemikiran rusak lainnya. Fahaulail kuffar, maka orang-orang kafir seperti mereka itu, la tufiduhum, la tufiduhum, tidak memberikan faedah bagi mereka. La di sini tidak. Tufidu, memberi faedah. Hum, mereka, kembali ke kufar. Nah sekarang apa yang memberi faedah sebenarnya? Ada wah. Berarti orang-orang kafir seperti mereka itu tidak akan dakwah itu bisa memberi faedah untuk mereka. Enggak. Illa iqamatul hujjah. Illa iqamatul hujjah. Illa iqamatul hujjah. Kecuali sebatas iqamah, menegakkan hujjah. Jadi sebatas pewartaan saja. Dan juga membuat mereka paham, membuat mereka mengerti apa yang kita ucapkan. Namun biarpun mengerti, tetap saja tidak ada manfaat dari dakwah tersebut. Wa ka'anna, dan seolah-olah fi hadza, dalam hal ini qata'an, pemutus ya. Qata' itu kan putus. Qata'a itu memutuskan. Li tam'ir rasuli. Pemutus apa? pemutus li untuk tama. Tama itu hasrat yang kuat, kemauan, keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat milik siapa? Milik Rasulullah SAW. Fi imanihim, dalam menjadikan mereka itu beriman. Jadi Rasulullah SAW sebelumnya itu memiliki hirs, hasrat yang benar-benar kuat agar orang-orang kufar dan musyrikin itu beriman semuanya. Kuat sekali dorongan Rasulullah SAW. Nah, dengan ayat ini seolah ada pemutusan atas dorongan keras tersebut. Wa annaka la ta'sa 'alaihim, dan bahwa kamu ya Rasulullah, ya Muhammad, janganlah kamu ta'sa itu putus asa atau bersedih. 'Alaihim, untuk mereka. Maksudnya gini, ketika melihat Rasulullah menyikap kaum kufar dan musyrikin sebagai mereka mu'anid atau jahilun, mereka tetap mengingkari, Rasulullah pun sedih kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan melalui ayat ini, wahai nabiku, jangan bersedih atas pengingkaran mereka. Enggak usah bersedih, biarin aja. Gitu maksudnya. Jadi ini hiburan sebenarnya. Wala tadhhab nafsaka 'alaihim hasarat, dan janganlah kamu memergikan dirimu atau jiwamu atas mereka dengan keputusasaan. Hasarat di sini keputus, jamak dari hasrat atau hasarat. Nah, jadi jangan membuat kekufuran yang tetap pada diri sebagian dari orang-orang kafir membuat kamu itu sedih. Jangan atas kafir mereka. Biarkan mereka kafir kalau gitu. Kan udah kamu tunaikan dakwahnya. Inna ma'alikal balagh wa 'alaina al-hisab. Thumma dzakara al-mawani' al-mani'ah lahum min al-iman. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir tersebut yang mereka tetap membangkang baik itu diberi peringatan atau tidak, sekarang dzakara al-mawani', Allah memberitahukan atau menyebutkan al-mawani', jamak dari mania. Ya. Ya. Artinya adalah larangan. Bukan, bukan. Penghalang. Mana ayam nau bisa artinya melarang. Tapi kan melarang esensinya adalah menahan. Menghalangi. Jadi thumma dzakaral mawani', kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penghalang. Al-mani'ah, al-mani'ah adalah yang menghalangi. Al-mani'ah itu mensifati siapa? Al-mawani'. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah tadi ayat tadi sekarang baru menyebutkan penghalang-penghalang yang menghalangi mereka, orang-orang kafir tersebut, dari keimanan. Apa sih yang menghalangi mereka, yang membuat mereka tertahan tidak sampai kepada keimanan? Faqala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatama itu artinya stempel, cap. Nah, bisa juga menutup. Lawannya Fatihah apa? Khotimah, husnul khotimah, suul khotimah ya. Di sini berarti Allah menutup hati-hati mereka atau jantung-jantung mereka. Atau mengunci bisa aja. Allah mengunci hati-hati mereka sehingga tertutup. Wa 'ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Kalau hati pendengaran itu otomatis tertutup, enggak ada manfaatnya walaupun berfungsi. Ai taba'a 'alaiha. Apa? Tubi'a atau taba'a? Tubi'a 'alaiha. Tubi'a apa arti tiba'a? Antum tahu tiba'a? Ini berarti tiba'a darul hadis. Ini tiba'a dari Ibnu Jauzi. Ini percetakan. Itu tiba'a cetak. Nah, toba'a berarti mencetak. Sama dengan khotama juga, mencap, stempel. Tapi toba'a di sini bermakna juga menutup, menutup. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencetak mereka dengan tabiat tubi'a 'alaiha bi tabi'in. 'Alaiha di sini kembali kepada qulub, hati-hati, jantung-jantung. Maka jantung-jantung hati-hati tersebut ditutup, dicetak saja bi tabi'in dengan penutupan. La yadkhuluhal iman, yang tidak akan masuk pada hati-hati tersebut al-iman. Alhamdulillah. Wala yanfidhu, yanfidhu, wala yanfidhu fiha, dan tidak. Ya, nafadha yanfidhu itu apa? Gerak, proses. Dan tidak berproses di dalamnya. Tidak, tidak berguna ya. Hah? Di sini yang itu berarti tidak ada faedahnya iman fiha di dalam hati-hati tersebut. Apa yang diterima? Apa yang diterima? Sebelum wa'ala absarihim ghishawah, dan tidak bisa ditembus, dan tidak bisa ditembus, sehingga mereka tidak mengerti apa yang berkata mereka. Ah, itu nanti. Dan tidak bisa ditembus itu terjemahan dari penerjemah itu ya. Berarti itu menurut ya terjemahan beliau. Nafadha yanfidhu itu bukan menembus artinya. Tapi boleh jika diartikan tidak menembus sama sekali karena apa? Karena tidak berproses. Iman itu enggak berproses di dalam hati mereka. Berarti enggak bakal menembus kan ke hatinya. Ya, itu bisa juga gitu artinya. Fala ya'una ma yanfa'uhum. Fala, maka tidak. Ya'una, mereka faham. Maka mereka tidak faham, tidak memahami akan apa? Apa yang berguna atau bermanfaat bagi hum, bagi mereka. Fala ya'una, maka tidak memahami, mengerti ma yanfa'uhum, yang berguna bagi mereka. Wala yasma'una ma yufiduhum, dan mereka tidak mendengar. Pertama, fala ya'una ma yanfa'uhum, itu berkaitan dengan khatamallahu ala qulubihim. Karena wa'i, faham, itu berkaitan dengan hati. Kemudian yang kedua, wala yasma'una ma yufiduhum, mereka tidak mendengarkan apa yang berfaedah bagi mereka. Itu dekat dengan wa'ala sam'ihim. Kemudian wa'ala absarihim ghishawah, yaitu ghisha wa ghita wa akinnah. Ada tiga di sini, tapi sebenarnya sama semua artinya. Ghisha itu seperti pelapis, pelapis penghalang. Ghishawah itu penutup, pelapis. Ghita itu ada tutup. Ya kan? Akinnah penghalang atau halangan. Tamna'uha 'anil nadhari alladhi yanfa'uhum, tamna'uha ya menghalangi. Ha di sini kembali ke absar, pandangan-pandangan. Jadi penutup pelapis penghalang itu menghalangi pandangan-pandangan yang 'anil nadhar, dari memandang, melihat. Melihat alladzi yanfa'uhum, yang berfaedah yang bermanfaat bagi mereka. Wa hadhihi turuqul ilmi, wa hadhihi turuqul ilmi wal khairi qad suddat 'alaihim. Ya qad suddat 'alaihim. Ini takdirnya seperti ada keganjalan, kejanggalan. Dan jalan-jalan. Turuk itu kan jalur-jalur. Jalur-jalur ilmu dan kebaikan ini qad suddat alaihim, telah tertutup atas mereka. Coba sekarang perhatikan, ada hati, ada pendengaran, ada pandangan. Didahulukan hati karena apa? Karena jika hati sudah memahami, otomatis pendengaran dan penglihatan itu akan terbuka. Kalau hati sudah dimaktum, sudah khotimah, tidak ada manfaatnya sama dan juga besar. Nah, turuqul ilmi wal khair, jalur-jalur ilmu itu pertama dari hati. Ya kan? Pertama dari hati jalur ilmu itu. Karena ketika kita mencari ilmu, itu yang pertama kita persiapkan itu penghadiran hati. Hah? Bukan sekadar penghadiran buku. Hah? Yang buku hadir, tapi kalau hati enggak hadir sama aja. Kemudian sama pendengaran, dan setelahnya apa? Absor. Kalau misalnya kita belajar dengan tiga metode ini, menghadirkan tiga-tiganya, itu pembelajaran terbaik. Kayaknya kalau kursus bahasa Arab, bahasa Inggris, itu ada tiga. Hati, hati itu mencakup di dalamnya niat, terus semangat, motivasi. Hah? Kemudian sama, ada yang didengarkan dari teks, dari gurunya atau dari audio. Kemudian absor, ada yang dilihat dengannya, dengan tulisan. Sekarang apa yang dilakukan yang terdemikian? Alhamdulillah. Gak tahu kalian punya hati atau enggak. Gak tahu nih Radit ini pakai hati atau enggak bacanya. Atau yang lain, dengan penghadiran hati. Kalau udah senang dengan ini, insya Allah akan seterusnya. Kemudian dengan sabar mendengarkan dan melihat langsung ke kita. Nah, berbeda jika misalnya kalau antum cuma melihat ke guru doang tanpa kita, ada efeknya, tapi yang dengan kitab jauh lebih baik karena ada pegangan. Nah, jalur-jalur ilmu dan kebaikan telah sudah sadda, itu artinya menutup, tertutup, telah tertutup atas mereka. Fala matma'a fihim, maka tidak ada keinginan. Tadi kan ada tamak. Tamak itu sebenarnya keinginan yang kuat. Tidak ada keinginan kekuat yang kuat bagi mereka. Hasrat atau kemauan yang kuat bagi mereka. Wala khairah yurja indahum, dan tidak ada kebaikan yang yurja, diharapkan dari siapa? Dari mereka atau di sisi mereka? Bukan dari mereka, di sisi mereka. Maksudnya gini, kalau misalnya kebaikan diharapkan dari mereka, ya kita kadang mengharap kebaikan orang kafir, kadang-kadang. Ya kan? Seperti produksi apa? Sesuatu yang duniawi. Tapi khairu yurja indahum, di sisi mereka, maksudnya setiap amal mereka itu tidak ada nilainya semuanya. Oleh karena itu di kalau di surat Ar-Rum di awal-awal gimana bunyinya? Ya'lamuna dhahiran ma fil hayati dunya. Mereka itu tahu, berilmu tentang yang zahir di kehidupan dunia. Sedangkan tentang akhirat lalai, enggak tahu apa-apa. Nah, lihat azabnya nanti. Jadi tidak ada, di sisi mereka itu tidak ada yang diharapkan sebenarnya. Wa innama mana'u dzalika, atau muni'u ya. Bisa muni'u. Wa innama muni'u, harusnya muni'u an dzalika. Wa innama muni'u dzalika wa suddat 'anhum abwabul iman, dan sungguhnya mereka dihalangi dari itu. Wa suddat 'anhum, dan ditutup dari mereka pintu-pintu keimanan. Sebabnya apa? Bisa babi kufrihim, disebabkan kekafiran mereka. wajuhudihim dan keinginan mereka, wa mu'anadatihim dan perlawanan mereka, ba'dama tabayyana lahumul haq setelah ma tabayyana setelah apa yang telah terjelaskan bagi mereka dari kebenaran. Coba kita urutin, apa kita pahami urutannya. Pertama Allah mengatakan sama aja kamu wahai Muhammad beri dia beri mereka peringatan atau tidak sama aja. Nah sebabnya apa sama aja? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati pendengaran dan penglihatan mereka. Kemudian diizini lagi penyebabnya apa? Kok ditutup hati pendengaran dan telinga dan penglihatan mereka? Karena disebabkan kekufuran, keingkaran dan perlawanan. Jadi ini kembali ke siapa? Kembali ke mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi dengan langsung menutup begitu saja. Tapi Allah kembalikan apa? Pada mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri. Mereka kufur, jahil dan juga mu'anid. Dan di sini dibilang oleh Syekh, "Ba'dama tabayyana lahumul haq." Setelah jelas bagi mereka apa? Kebenaran. Berarti apa? Sudah dihujah, diberi hujah sama Allah. Sudah diberikan hujah bagi mereka. Sudah diberitahu. Jadi intinya semua kembali ke manusia. Tidak bisa kesalahan atau kekufuran mereka kemudian disebabkan kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya. Apa rabbuka bizalimin? Apa rabbuka bizalimin? Wa ma Allahu bighafirin amma ta'malun. Kemudian juga ada wa ma rabbuka bizalimin lil 'abid. Bahwasanya Rob kamu itu tidak maha zalim, bukan untuk para hambanya. Abid di sini untuk semua manusia. Karena ibadah untuk jin dan manusia semuanya dan malaikat. Baik yang kafir dari jin atau manusia itu juga dinamakan abid atau ibadah secara umum bukan secara khusus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuqallibu afidatahum" dan kami palingkan taklif. Qallaba yuqallibu itu membolak-balik. Ya, qalbu kalbu. Kalbu itu ya binatang. Qalbu itu berarti kan kalbu yang berpaling-paling, berbolak-balik, berpindah-pindah atau berbelok-belok. Dan kami palingkan afidatahum sanubari-sanubari mereka, hati-hati mereka, absorohum wa absorohum, peringatan-peringatan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana dengan balasan mereka tidak mengimaninya awwala marrah, sejak awal. Dari awal sudah mengingkari, terus mengingkari, akhirnya kita benar-benar palingkan hati mereka. Wa hadza iqabun ajil, dan ini adalah siksa, iqab, hukuman, hukuman yang sekarang. Ada ajil, ada ajil, ya kan? Pakai ain dan ada pakai a. Kalau ajil itu yang present sekarang. Kalau pakai a biasa pakai bukan ain itu berarti yang akan di depan, yang akan datang. Itu rekod ajilnya adalah hatinya benar-benar dipalingkan dari kebenaran Allah. Tsumma dzakarul iqabal ajil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman yang sifatnya di masa depan nanti. Ajil sekarang kan? Apa? Said Ajil Siroj. Hukuman yang nanti. Hah? Hukuman untuk nanti nih. Sekarang udah dihukumi apa? Hatinya dibolak-balikkan. Nah, hukuman untuk nanti yang lebih pedih lagi apa? Laqawalahu ma'adzabun azim. Dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Maksudnya adalah maksudnya pedih bukan pedih. Di sini Azim ini abu, besar. Wa huwa azabun nar. Azab neraka. Sebenarnya gini, orang yang sudah dipalingkan hatinya dari kebenaran itu sudah diazab. Sudah diikut, kan? Sudah dihukum. Tapi itu bukan disifati azabun azim di sini. Azab yang masih biasa. Tapi yang azab azim nanti. Azabun nar. Wasakhitul jabbar, wasukhtul jabbar al-mustamir ad-da'im. Sukh itu apa? Kemurkaan al-jabbar, Allah yang maha perkasa. Al-mustamir secara konstan terus-menerus, wad-da'im berkelanjutan, tidak berhenti. Na'udzubillah dzalik. Itu adalah sedikit dari kajian.